Kedahanan sing kados niki ndadekke kula semangat soalnya napa? Soalnya kula yakin ada campur tangan Allah. Kula niku mbiyen zaman lemu Bapak Ibu. Ben mulai ngaji nu karepe kerokan. Ben mangkat ngaji sangune fresh care. Ya supaya ibu-ibu kene iki lah balsem minyak angin. PPO. Menolak lungguh ning kono mesti ambune macem-macem. Kowe tak kok gampang masak angin wong tua-tua niku. Eta penyakitnya macam-macam. Lak selonjor niku asam urat. Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun apa mboten? Mungkin jenengan kondur padus gula bar. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Saya pengajian ning kene Pak nggih. Nika lho, pangdelok ibu-ibu nika lho. Oh, sing sebelah kono tungkae selonjor kene. Ya ora apa-apa mong kula mbaten apa ora ngrumangsani tungkae mlethek-mlethek. Sing nyuwante meneh sebelah kono kae lho mbah-mbah lungguhe ngene iki. Ya. Halo bro. Antene si mbah. Sak bahagiamu mbah rawa. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Kahanan napa kemawon awake dhewe kedah mahami. Apapun yang terjadi hari ini adalah merupakan kuasa Allah SWT. Mila Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam ngendikaaken arih nafsaka minat tadbir. Hei wong Magetan, aja kakean ngatur. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Bebaskanlah dari ngatur. Urip aja kakean ngatur, soale urip wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Ngaten. Mila wong niku lak sing uripe kakean masalah, niku soale kakean ngatur, ra gelem melu aturan. Contone, raine bitu-bitu jarene diantemi bono operasi plastik. Ratna keserimpet kuwi lho. Niku nyuwun sewu, kakean ngatur. Mbok ya rai niki rasa kakean ngatur. Ya sama dia ditompo, ya tuwa ki ya kudu kempot. Tuwa pengen nom terus. Ya ra iso. Sing tambah tuwa tambah ganteng lak kula. Tangkem muka kaku. Rupamu kaya kipli. Aja kakean ngatur sama dia. Derek aturane Allah. Ngapusi kira oleh ya aja ngapusi. Korupsi kira oleh ya aja korupsi. Mila jenengan pirsani, wong-wong sing kena masalah niku senengane gawe aturan dhewe. Mesti oh, liyane ya disuguh kopi melu-melu to. Aku paling nembunge awakmu, Bro. Padine ya pengen cangkeme pahit rawani ngomong to. Eh Pak Polisi, diunjuk Pak Polisi. Didahar lho, kula mboten ngarani wedhus kok santai mawon. Yani beraksi lagi. Enggiling wae iki. Den ademen iki ademe ngelean kok, Pak. Mila kiai-kiai teng Magetan niku biasane andane mung kelon tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja gawe aturan. Wong uripe sono sing ngatur manut karo aturan. Ngapa Setia Novanto dioyak-oyak KPK? Ya kakean ngatur kok uripe ya. Mila ya cekel KPK. Napa wong-wong niku kata sing dicekel karo KPK? Kakean gawe aturan. Cetha korupsi ra oleh kok gawe aturan korupsi dhewe ya diuntal karo KPK. Napa DPR-DPR niku kata sing ditangkep ning Malang iki pinten? Wong 50 tok sing ditangkep 44. Iku lho luar biasa tok. Gara-gara salah ngrungokke kiai afdalul amali bil jamaah, amal itu paling baik dilakukan dengan jamaah. Salat jamaah, tahlil jamaah, korupsi jamaah. Ah, tanggulah papat. Wow. Lah kula sering matur. Kewan sing dolan ning sawah, sobone ning sawah. Kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing nguntal duwite rakyat teng DPR jenenge bajingan. Iki kula ya heran wong Jawa Timur. Cetha bajingan iki cek iso dadi kok. Cetha bupati wis ditetapke KPK tersangka, wis dinyalon meneh iso dadi. Ayo, kula wingi ngaji teng Tulungagung dadi meneh. Kamangka wis tersangka di penjara. Kula mikir iki sing goblok sapa? Lah delala guse iki takon. Napa to Gus kok saniki kata tiyang korupsi? Oh, sing salah niku guru TK. Lho, napa hubungane korupsi kali guru TK? Enten. Hubungane napa? Soale mbiyen wong-wong niku jaman mlebu TK. Diajari cerita judule kancil nyolong. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Niku. Wong lagu niku ngaruh kok. Aku ki lagune Kopral karo Jenderal ora usah ndelok pangkate aku ngerti kok. Didelok sangka lagune. Jenderal ki yo lagune di sini senang, di sana senang, sak nggon-nggon senang Jenderal. Abang Soko, apalagi lagu ini apa pak? Sorak-sorak bergembira, ngerti ya? Aku ini beda ke polisi kayak bapak ini linmas, karo intel aku bisa ngelok, kok orang bisa ngelok seragamnya, Soko watu, aku ngerti. Intel ini watu ini diempet-empet, pergi pedi konangan. Intel, lak linmas banter batu, main konangan lak polisi. Moga pak polisi diunjuk kopi ini loh. Jadi polisi ini kaya ini asu. Kulo ngomong karo Kapolda Yogyo, lah cedak banget kali kulo Doviri, Ahmad Doviri. Di Indonesia wis apik kabeh kok ndan. Alhamdulillah ya Gus ya. Paling Pak Hugeng, mantan Kapolri wong top. Nomor 3 polisi tidur. Masuk Pak Eko. Dadi wong-wong sing dicekel KPK niku soalnya napa kakehan ngatur. Gawe aturan dhewe. Napa dicekel karo Pak Polisi? Ya kakean ngatur kok. Ora manut karo aturane Allah kok. Aturane Allah aja kisruh, kisruh ya cekel polisi. Aturane Allah wonten Al-Qur'an, aja judi, judi ya cekel polisi. Kan ini gampang mawon. Mila kula sering matur to, ilmune wong urip kuwi mung telu. Niteni, nerokke, nambahi. Mung niku tok. Oh, lak ngene iki ra oleh titeni. Oh, lak ngono kuwi apik terokke. Lak mung nerokke tok ora ana bedane tambahi. Namung niku tok. Telung perkara niku niteni nirake timo delok drijiku aja akeh ku. Larang ben gak pengin. Muga-muga ketinggal matamu. Dinggo meneh. Muga-muga ketinggal. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Oh enak Pak Polisi ketinggalan. Arih nafsaka minat tadbir. Lah kula niku iso ngeten soalnya napa? Mang manut karo aturane Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah niku apa to sing rasa diatur? Kuasane Allah itu tidak terbatas. Maka ketika ada orang mengatakan itu kan tempat maksiat, Gus, kafe, kenapa digunakan untuk bersolawat? Berarti dia membatasi kekuasaan Allah. Padahal kekuasaan Allah itu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yang ada di langit di bumi semuanya. Tidak ada sejengkal pun yang kuasaan Allah. Artinya apa? Dimanapun tempat, selama tidak melanggar syariat, boleh untuk mengumandangkan sholawat. Dasar kafir, syiah, dasar wajingan, dasar dajjal. Napa Gus Miftah nesu? Kalau takoni kali wartawan Trans 7, Gus Miftah marah enggak? Dajjal enggak. Kenapa Gus? Emang ada dajjal ganteng? Ya ngono. Ora ono. Sing dajjal ya kayak tukang syuting iki mulai ireng titik ini. Di wonge mau. Malah minggati kepiye to sih? Arih nafsaka minat tadbir, rasa kakean ngatur, wong urip niku penenten sing ngatur. Menungsa niku ora duwe kuwasa apa-apa, sing duwe kuwasa niku namung Allah. Kula sering matur, yen menungsa niku jan iso apa-apa, jajal dibuktekke. Kalau memang manusia itu bisa apa-apa, seharusnya dokter itu usianya yang paling panjang, panjang usia. Kenapa? Mergo dokter gaweane nambani wong lara. Ning nyatane dokter ya mati. Kuwi berarti dokter ki ra iso apa-apa. Mila kula sering matur dokter niku goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni. Nak pinter ngopo dadak takon? Istiyani teko lara apa? Oh, bathuke panas padha karo silitku. Dokter niku sing pinter mung siji, sinten dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi teko itik-itik-itik, sapi kuwi lara apa? Napa kok niku? Mo. Lah kula ngomong ngoten niku kok ana dokter kesinggung ta? Alah sing goblok iki ya wong Islam, Gus, Gus. Dan apa to? Sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine. Wo cangkemmu kowe ngajak gelut kowe aku ngono. Kula jawab, ngapa Pak Dokter wong Islam niku sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine? Padha kali dokter. Ngapa sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik aku ngono. Lah didelok sangka profesine kudune dokter uripe paling sehat. Nyatane dokter ya lara. Niki berarti napa dokter ya ora iso apa-apa. Lah didelok sangka profesine kudune polisi ki omahe paling aman. Wong tugase polisi ngaman ke masyarakat. Ning nyatane okeh polisi sing kemalingan. Ora ndan. Heeh, mbiyen Kapolda Yogyakarta Pak Cuk Basuki saking Sidoarjo kanca kula. Arep dadi Kapolda niku kilangan piano ana wong mara teng omahe. Kon jikuke piano sing kon bapakmu karo bojone bono sing jikuk maling. Niku berarti apa polisi ki ya ora iso apa-apa kejaba digawe iso karo Allah sing Maha Kuwasa. Lah didelok sangka profesine kudune banser kuwi anake paling akeh. Soale napa? Pusape paling banter. Ning nyatane oke banser sing rung duwe anak. Berarti menungso iki rasa apa-apa, Nduk? Lah didelok sangka profesine kudune nyuwun sewu guru kuwi anake paling pinter. Wong soale guru gaweane minter ke ae wong liya. Ning nyatane oke anake guru sing pekok. Itu menunjukkan guru yo ora iso apa-apa kejaba digawe iso karo Allah, Pak. Iki sing paling cetha meneh. Lah didelok sangka profesine kudune tukang bangunan niku omahe sing paling apik. Wong gaweane apik ke omahe wong liya. Ning nyatane akeh tukang bangunan sing ra duwe omah. Ya tanggamu lah ya ngono ta. Masuk Pak Eko. Iya Dek, kiai viral sih padake. Allah. Mila niki nyuwun sewu. Kahanan hari ini yang ada di Indonesia, baik situasi politik, situasi bernegara, maupun situasi sumber daya alamnya, maupun kondisi alam yang ada di Indonesia, nyuwun sewu. Kalau kemudian kita meyakini semuanya itu sudah diatur oleh Allah, orang dadek ke awake dhewe atine susah. Kahanan ekonomi dolar munggah sampai 15.000 pun pasrahke karo ahli ini mawon, awake dhewe rasa melu-melu komentar. Indonesia niku lak ketok rusak, ketok buobroke banget, niku gara-gara kakean komentator. Ora dong apa-apa melu komentar. Bener, biyen Pak Jokowi ngendikan, rupiah semakin bener, saniki dolar munggah yo ora apa-apa. Wong wedok ora usah garap, ora usah gagas dolar. Apa meneh wong lanang, wong sing duwe dolar iki wong wedok, dodo melah. Wis ora usah dikagas. Pemerintahe ngomong kemiskinan menurun. Diamini mawon, muga-muga tenan. Wong kenyataane ya menurun kok, menurun dari neneknya kepada cucunya. Gawe gampang mawon. Mikir mesti. Jane Gus Miftahke nyoblos Jokowi apa Prabowo ora urusan. Lah jenengan tau buka media sosial kula, kula tau ngomong. Indonesia itu punya ribuan suku. Tapi gara-gara pilpres, suku Indonesia hanya tersisa dua suku. Suku kampret dan cebong. Pendukungnya Jokowi jadi ini cebong, pendukungnya Jokowi ini, pendukungnya Prabowo jadi ini kampret. Nyuwun sewu Gus Miftah mboten kampret, Gus Miftah dan cebong. Bojoku lo takon. Lah biji ngabah nyoblos cinten murasa aku nyoblos sapa sing paling cetok aku nyoblos awakmu iya yes apa mung gara-gara pilpres Indonesia dadi panas e kaya ngene wis macem-macem lah kula niku wong jujur Pak lah Pak Jokowi ana apike nggih kula lem dipuji contoh soal alur tol. Ya kula ngrasake nikmate. Kula pengajian ajeng teng Jawa Timur sing wonge dugi Jombang niku 5-6 jam. Gara-gara ana tol kula dadi 3.5 jam. Apik. Ya harus diakui, bener. Tapi dalam sisi yang lain ada kegagalan, contoh masalah ekonomi, apa-apa larang. Kita harus fair. Kan ngoten, menilai orang itu jangan kalau kemudian seneng kabeh ketok apik, lah elek kabeh ketok elek. Niku jenenge mboten fair. Jen bener bahasane ngoten wa ainu ridho an kulli aibin qalilatin. Wong ki lak wis seneng elek kaya ngapa dadi ora ketok. Tapi sawangsule wong niku lak wis benci apike kaya ngapa tetep ketok elek. Lak kula fair mawon. Infrastruktur Pak Jokowi api ajungi jempol. Mboten namung papat, jempol 5 soal infrastruktur. 1, 2, 3, 4, 1 ning gone lali. Tapi soal ekonomi jajal, nopo-nopo larang. Dan cangkeme menteri ini ra tanggung jawab. Pak menterinya mahal. Apa jawaban menterinya? Meterannya cabut saja. Goblok cangkeme menteri ini niku. Goblok. Pak menteri, daging mahal. Jangan makan daging, keong saja. Pak menteri, beras mahal. Orang miskin gak usah banyak makan. Bu menteri, sardennya ada cacingnya, enggak apa-apa itotein. Mbok menteri ini kon nguntal cacing. Sing terakhir goblok meneh apa? Pak menteri, kenapa telurnya mahal? Apa jawaban menteri perdagangan? Gara-gara Piala Dunia. Lah kula mikir, apa hubungannya bal-balan karo endok? Apa endoke menteri ini bal-balan banser? Goblok meneh menteri agama nih. Ini yang mengganggu ketenteraman masyarakat suara adzan di masjid gara-gara toa. Kula mikir, menteri agama niku nyuwun sewu, adzan nganggo toa niku kan jaman ben. Jaman biyen niku sing ra seneng adzan niku namung PKI. Berarti lah wong sakniki ra seneng krungu adzan niku kancane PKI. Ono dadak diatur. Kula gampang mawon lara seneng krungu adzan kupingmu tutupono. Ngono wae kok saiki wong dangdutan ning dalan nganti jam 1 jam 2 ana sing gagas kok apa ora ana wong nanggap dangdut kae jam 2 urung bubar ora ana sing nesu kok buka titik jos ana kadang-kadang lagune nyindir para-para duda rondo-rondo niku kok jam 12 bengi ana rondo kademen malah dinyek ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dewi rana sing ngancani ditumpai arang-arang ngono dijarke kok ana wong adan dimasalahke sengit aku enten rondo napa niki sak ditumpai arang-arang. Ayo, Pak polisi, dangdutan ning dalan kayak ijini sampai jam piro, Jan? Jam 12 kadang-kadang diterjang sampai jam 2 jam 2. Orang enggak ada yang bermasalahkan. Lah wong adan mung 5 waktu, arang nganti 5 menit kok dimasalahke. Kula dadi kelingan setunggalipun hadis idan nudiali sholah adbaro setan walahu duratun. Ketika adzan itu dikumandangkan setan itu berlarian sampai terartinya apa? Dua kemungkinan. Wong sing ra seneng adzan ki siji PKI, nomor loro setan. Mila kok niki kaya setan nyuwun sewu menteri agamane kok ngatur-ngatur babakan toa, berarti menteri agamane kebak setan. Mila kula ngusulke menteri agamane kudu diruqyah. Ngetokke setane ini. Wengit kula. Jenengan pirsa mboten, gara-gara kula pengajian nang kafe niku, Komisi 8 DPR RI membidangi sosial dan agama mau memanggil Gus Miftah rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Nopo? Ajeng rapatke bahas gara-gara kula ngaji teng kafe, gara-gara kula ngaji teng lokalisasi, kula ngaji teng prostitusi, gara-gara kula ngaji teng tempat karaoke, gara-gara kula ngaji kalih WTS, gara-gara kula ngaji kalih pelacur, gara-gara kula ngaji kalih begenggek, gara ngaji kalih londe sak piturute. Arep dirapatke, Pak. Lak menteri kurang gawean to. Salahku ki apa? Kula ditelepon. Miftah bersedia. Tawaneni. Orang MUI mengatakan apa? Itu kan dakwah memalukan, ngumbar aurat. Jawaban gue loh, lebih memalukan mana? Ada orang seperti itu, kamu gak ngasih solusi apa? Memalukan dong. Untung aku jadi gelem ngaji ning kono. Ono sentakon gue loh, Gus Miftah lah delok sekali gue pengen apa orang? Ya pengen. Ah menungso biasa ya. Terus pripun, ya ngempet. Mengawai duit dan nafsu yang duit iman kok fungsinya nak fungsinya nafsu ben pengen fungsinya iman ben ngempet mosok kiai ngacengan ya ora mungkin apa karena aku haus ana Kanca kula kiai. Bapak-bapak, takon kula kok Gus Miftah kuat to? 14 tahun lho, Pak. Kula niku ngaji campur begenggek niku 14-15 tahun. Cah ngerti begenggek ke pekerjaane apa le? Dodol gembus matamu ngawur. Asik bener kuwi begenggek niku pekerjaane dodol kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Iki ngapa arep golek kroto apa kowe? Sallu ala Nabi Muhammad. Kok Gus Miftah kuat ya kuat mawon monggo sing wae Allah kok. Iso mawon sing gawe iso niku Allah. Kira niki lho balek kene iki. Sing wangel niku nyuwun sewu. Niki lho kajiane awake dhewe niki kajian Muharram. Kajian Muharram itu kan berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan tahun baru, membarukan niat. Maka di bulan ini yang paling terkenal hadis yang dibaca oleh Rasulullah adalah innamal a'malu binniat. Mila niki lho. Supaya jejeke tahu kita awake dhewe niki. Allah, Allah, Allah, Allah. Niku wangi. Kok Gus Miftah kuat? Kuat mawon. Malah kanca kula kiai ngomong ini. Itu kan pengajian paling menyenangkan sedunia, Gus. Lah kenapa kiai? Ngajinya berpahala. Mata amin. Subhanallah. Saya ngaji wayu-wayu, Nduk. Beto ning kene tuwa-tuwa. Kuwek pesek, tungkae meletek-meletek. Kemenyek. Alah. Nah, kula pengajian teng Sarkem, kula teng kafe niku ora ana sing jilbaban jarang. Paling mung gudung disampe. Sing paling kata ya mbak-mbake pakaiane modele SMS. Napa niku SMS silite metu sedhithik. Didelok mboten, Gus? Titik. Batir matamu mubatir. Mboten kok maksiat kok mubatir. Contone napa? Yen awake dhewe niki njen ra iso apa-apa sing iso niku namung Allah. Bapak Ibu. Iki ngopo? Mesti mbayangke kroto kowe to. Allah, gara-gara pemberitaan kok saat ini Gus Miftah dalam kurung Ustadz Kafe. Ya. Kulo niku ngaji sebulan jatal kulo niku pengen sangang buluh. Teng kafe niku namung pengen limolas. Karaoke niku sebulan pengen papat. Gun-gun bosok niku kulo parani. Wis ora apa-apa. Oh, kulo gawake sajadah, kulo gawake Quran. Ngono kan wong maklum mboten digawake ruko, Gus. Sing tak gawake iki lonte. Melu-melu. Menunggu nyebah ini kalau Pak Gus, ikhlas buatan menai ruko. Ikhlas! Syaratnya apa? Tinggu sholat! Aja tinggu lemek! Aku yang ngono tau. Tinggu lemek ciloko aku. Tapi NU ini. Alah Gus, sing kuat yang jenengan. Ya orang mungkin kuat. Hakul yakin orang bakal kuat. Kali ini nyewon saya. Napa ya? Sing kula atur ke sing saat ini rame teng NU online nih. Kula matur ngeten. Bila dosamu itu sebesar kapal, yakinlah bahwa ampunan dan maghfirah Tuhanmu itu lebih besar daripada lautan. Jika kamu melihat orang berdosa di malam hari, jangan pernah kamu caci maki keesokan harinya. Karena bisa jadi malam itu dia tobat kepada Allah sementara kamu tidak melihat tobatnya. Kula mung ketemu bocah-bocah kula niku. Wis, awake dhewe iki lek ana wong elek, wis nenge mempon. Ora iso menehi solusi. Ora iso menehi jalan keluar. Anane mung ngelek-ngelek, ora tau ndongake sak piturute. Mila kula nyuwun, lek ana wong elek aja diso, aja diseneni, aja dionek-onekke mang ndongake. Surgane awake neraka mereka itu belum pasti, sebagaimana surga kita juga belum pasti. Nyuwun sewu, lek ana wong elek aja dielek-elek didongake mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun ka? Saat terang ini terus guys, selawat dhisik ben lak rasa adem. Doa ala Nabi Muhammad. Ayo, jaluk selawat model nopo? Selawat te cara kafe, cara wong tua, cara cah nom, kula kabeh iso. Bu, cara wong nom nopo cah tua? Halo halo halo, wong tua kemenya nom. Selawat niku lak macem-macem. Ono kalane cara cah nom. Tukang syuting, weh arep ngopo? Ngerengkah. Kawan bayi ora, asli iki cah iki putih. Jenengmu sapa, Kang? Jenengmu sapa? Gusti. Rusti ka sini putih. Ning gara-gara nguyuh, ora cewek, tutul-tutul ke tiang listrik. Delalah ngegron. Iya, ireng. Jijiki. Bilang nguyuh cewek kowe. Nguyuh sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Dizem-dizem iki lho. Kowe guyu ora nang guyu ra ketok blas rumahmu. Rosti, Rosti. Ya semoga-moga Rosti bojone ayu. Rondo anak telu. Awatan nggih. Bu, cara wong tua apa cara sah nom? Pia Valen apa Nela Karisma? Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepui ayo rene gek ndang ngaji rasa mok tabu ini sih bayaramu rung jelas ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana ya wasial karami huwal habibul ladhi turja safatu li kulli haulim minal ahwali muktahimin ini aku lak cara cah nom rodok tua didik ana turi-turi putih padha tuwa titik jali sapa ora. Lho sing pas sing ndi karo model suaramu. Aku lak kowe fales lumrah wong ngentemawon fales. Jal. Turi putih ditandur. Sing bengok utangi lunas. Turi ditandur. Mbok ira kembange apa mbok ira kembange lumayan lak manten anyar ora turi putih kembang kantil kembang kantil manten anyar diring bedil ana celeret tiba njondil aku kaget cekelan kene mbok ira masuk Pak Gus Rusti Rusti tak foto tak kirim ke Instagram akun lambe turah ya Allah tak foto sing ketok undune tok kita langsung viral lho iki. Ning neraka jahanam langsung viral. Wala ning kene iki pengajian kiai ra tau disuguh tisu napa. Kok tak sawang-sawang tisune ra ono aku. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga tisune teko Al-Fatihah. Cangkeme Rusti tokone tutup. Cangkem urus terus. Oh, solawati kok teko. Ku yang ngono terus lak pengen golek bojo, solawati dhisik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga aku ndek bojo ayu Al-Fatihah. Ngono terus solawati. Ibu-ibu yang ngono anake nakal turu cekel sirahe solawati. Allahumma sholli muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Bapak nggih ngono, ndek bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Al-Fatihah. Lak sih cerewet piye terus lakban cangkeme terus ya. Ya Allah. Irenge kaya Bilal bin Rabah. Guys, Rusti mergo nyuting aku tak dongake telung perkara diamini karo jamaah siji muga-muga Rusti rezekine lancar. Loro muga-muga Rusti panjang umur. Telu muga-muga Rusti dadi ganteng. Ngimpi. Umurmu piro, Rus? Selawe, pira umurmu? Tak takon tenanan, tak dongak iki. Pira umurmu? 30. Bid'ah. Kanjeng Nabi rabine selawe kok jenenge kon padha karo Kanjeng Nabi. Kuwi berarti bid'ah 5 tahun. Bid'ah tur mesake. Ora ana bedane kaya karo kran, rus. Mugi nguyuh tok. Rusti sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin Rus, kok malah cengengesan. Tak ulangi, Rusdi, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Dene Rusdi, dancok, dancok. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, selawat sing umum mawon sing kemong kene kira-kira iso. Sederek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa, anem lan tuwa. Mumpung urip padha ilinga, golek sangu go sangu lunga. Mumpung padha ilinga golek sangu go sangu lunga. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Uyul ngendi aku? Selawat. Tari suci salah satu di antara mereka. Rusdi kamu pilih yang mana? Oh, Rusdi milih penyanyine. Wah, matamu Rus, Rus. Yo Rusdi karo penyanyine beda keyakinan. Rusdi yakin gelem penyanyine yakin ora gelem. Kok selawate pas ditabuhi ndak ya. Iling ana yen bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sandangane diganti putih, yen wis budal ora kena muleh, ora kena muleh. Tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Cucukane ing mlebu guwa, guwane ora ana lawange, ra ana lawange. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin diuruki diambyang-ambyang, diuruki disiram kembang, disiram kembang. tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Gusti. Sing ning ndelok karo panen Rusti ra tegel aku. Kuwi aja ndelok aku terus isin aku ndelok rupamu ya. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan sik. Ben anakmu gelem dongake awakmu. Bocah cilik diwulang ngaji yen mos gedhe dadi kiai dadi kiai. Kaya ngono yo ora diamin ke. Ah telat malaikate minggat bu bu. Lan donga nganti mendelik-mendelik ora diamin. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi polisi ya, malah amin to kurang ajar to. Nak polisi amin, nak kiai ora. Ya ki ngenyek kiai. Teng mriki sing ngurusi jenazah namine napa? Mudin. Lak mantune mudine susah. Mantune polisi bunga. Mantumu apa? Polisi. Mantumu apa? Mudin. Polisi penting, mudin luweh penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin, mudin mati bungkus dhewe. Ora diamin. Terus dimati, buang kalen. Arepe mulih rung bayaran. Ning ketake lak terus dirabek karo Istiani pantes lah ketake. Harus dirabi karo Istiani ya bahaya. Ada perjanjian hitam di atas putih. Diamin ke nggih? Urung. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tasik lanjut bu. Ibu tasik kian. Bapak-bapak tasik sanggup. Mulih mateng. Nangku sanggup sing wedok kiat. Sak meniko sampun jam setengah kalih welas. Baik. Kiai kok cangkeme ngapusi. Awas. Oke nggih. Insyaallah, kula terus ke, telung menit meneh. Loh, sesuk isuk, infak sewe cangkemu cerewet bro. Jadi ngeten, balik niki wau. Jangan sampai kemudian kita masuk bulan Muharram ini justru sebaliknya. Begitu banyak orang-orang terutama di Pulau Jawa kehilangan Allah, kehilangan Tuhan ketika justru masuk di bulan Muharram. Mereka masih meyakini bahwa bulan Muharram niku bulan sing medeni gegirisi, bahkan bulan yang penuh dengan misteri. Padahal nyuwun sewu, ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan hasibu qabla an tuhasab. Kudune nyuwun sewu niki didandani. Ayo sing wingi tasik salah paham ro Allah. Awake dhewe iki ra iso apa-apa Allah sing iso. Mungkin kula wacake hak kaule wonten kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bu, Pak, contone ngeten mawon. Kula tak ngadeg boyok kula lara lungguh. Apa kok modele ngono kae? Tak takon sing apa? Kulot matamu kulot. Kaya ngene kok kulot iki ngarang aku. Terus di sing tanggo jenenge apa? Bu. Sing kula nggo niki jenenge apa? Malah rok nge katok sarung songko ngarep ketok kaya sarung songko mburi ketok kaya katok ini tok rok Pak Rusti nganggung ini yura pantes ora pantes ingetan jenengan perso singkulo tekel ini namini nopo ini warisane almarhum Ki Entus Susmono. Jadi sebulan saat derenge sedo kulo ngaji kalih Abah Entus Kalongan Habib Luffy bin Yahya ngaji teng Tegal, Ki Entus rawuh rampung ngaji Gus. Maturke mboten niku ne. Niki tongkat barang mati. Kula damel sandaran niku rasane enak. Barang mati. Kula damel sandaran rasane ayem. Lungguh damel sandaran rasane ayem. Lak kula ngaji awan kula pas poso, sandaran niki rasane ayem. Jenengan bayang, sandaran kali barang mati mawon rasane ayem. Apa meneh sandaran karo zat sing ra iso mati? Sandaran karo barang sing ra iso apa-apa mawon rasane nyaman. Apa meneh sandaran kalih wudune luwih nyaman. Ning awake dhewe niki numpak pesawat, ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine, lungguh awak rasane ayem. Pramugarine ngomong duduk, lungguh. Pramugarine ngomong sabuknya dipakai, dipakai. Pramugarine ngomong jendelanya ditutup, ditutup. Turunkan sandaran kursi, turun. Padahal rong kenal karo pilote, rong kenal karo pramugari ini. Lucune nopo, numpawat rong kenal karo pilote rasane ayem, urip ning alam donyo, kenal karo sing duwen donyo, ngopo uripmu ora ayem. Berarti nopo, awake dhewe niki luwih percaya karo makhluk tinimbang karo kholik. Berarti awake dhewe niki luwih percaya karo menungso daripada karo Allah. Awake dhewe luwih percaya karo janjine caleg daripada sak nggon-nggon janjine caleg niku cangkeme Tony Boster, waton muni ndobose banter. Caleg niku rata-rata becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ana caleg iki. Muga-muga caleg niku rata-rata ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni. Banget ndase, Bro. Kanca-kanca kula, dulur-dulur kula sing nyalek. Kula pesen. Jenengan niku apik, ah ampun pas pencalekan tok. Ora modus. Mesthi ngono ta? Mila kudune ngapiki jamaah iki terus, sesuk dadi ya kudu luwes sregep ketemu karo jamaah. Ana sakniki kiai-kiai desa niku mung diapusi tok. Arepe nyalek nyedak. Lalah kiai ini ya goblok. Kiai ini nyedak calek. Napa calek kiai pengen dipilih karo jamaah sak kiai ini? Napa kiai ini nyedak calek pengen nguntal amplope? Coba lho kalau cerita kiai, teng Jawa Timur insya Allah. Coba sih ngomong podo, insya Allah luweh parah. Suwe-suwe kok kiai mau dimanfaat kita, sedih lho. Kula wingi matur teng Tulungagung, kiai kaya dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Dancuk ra. Kula jenengan dari calake sing istiqomah melu ngaji. Aku ngene iki lak ning dalan iki belas ra nyaman kok. Nandur pelem tukule gambar. Nandur rambutan tukule gambar calek. Nandur klopo tukule gambar calek. Setan demit iblis jin niku ra wani manggon wit-witan. Kalah karo gambare calek. Bahkan setan niku batin gumun delok gambare calek cangkeme mrenges ra mingkem-mingkem. Lah karo janjine calek e wae dhewe percaya, apa meneh karo janjine Allah ingkang maha kuasa. Pak, Bu, Awake dhewe niki ra iso apa-apa kejaba Allah niku gawe iso. Kita itu mampu karena dimampukan oleh Dia yang Maha Mampu. Awakmu ki iso turu mergo awakmu pinter turu? Ora. Awakmu ki iso turu mergo digawe turu karo sing gawe turu, sinten Allah. Bantale dhuwur selimute anget. Bismikallahumma ahya wasmika amut. Yen apa mboten? Nggih. Ning heran kula kalih pramben maca donga turu matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Kula takoni, "Gus, obat tidur yang paling mustajab apa?" Khotbah Jumat. Ketoke khusuk, bono produksi air mineral. Jiji. Itu menunjukkan apa? Walaupun kita enggak bisa tidur, nyuwun sewu, udah membaca doa tidur. Kalau Dia Allah tidak mengendaki kita tidur, ya ora iso. Hati-hati. Ngarepe mapan turu maca donga ora turu-turu, mbasan ngrungokke pengajian kok turu. Ora apa-apa. Mung kula kemutan dawuh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Berarti kula ngaji jenengan turu, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Rungokno terus. Sak ganteng-gantenge wong kuwi lak ngantuk. Lah wong ganteng e ngantuk ketok elek. Apa meneh wong ngireng ngantuk. Aku mau ngcerita terus, mau ngcerita. Lah wong ganteng e ngantuk ketok elek. Apa meneh wong merongos ngantuk. Bu. Ngantuk mboten? Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene ora iso turu. Pak, Allah belum mengendaki tidur gak bisa tidur. Ana cah nom-nom, awakmu ki iso nguyuh mergo awakmu pinter nguyuh. Ora. Mergo digawe iso nguyuh karo sing nyiptake. Lo ngajak bocah ajeng mangkat roh. Salah satu persyaratannya itu suntik meningit. Kula ngajak anake Kapolres Sleman ning jero toilet 30 menit ra metu-metu. Duh, rampung durung, dereng, Bah. Lah napa? Uyuh kula mboten metu. Lah kula bengok kon Jawa, "Goblok, uyuh ora iso." Gantian kula kebelet, kula mlebu. Begitu kula tokot katoke tak dengke ra metu-metu. Aku uyuh ra metu ki ngopo? Kula jengkel to tak obat abitke. Yo ra metu ki ngopo uyuh ra metu? Akhirnya kula nesu tak selentik indase yo ora metu. Tak cekelke napa, Gus? Niku lah Allah dereng ngersake. Mila kanca-kanca caleg lan jenengan pahami niki ra bakal edan. Lah ra paham niki mesti edan. Kan kata, begitu pencalekan ra dadi kentir. Kok teh bupati nyalon ra dadi kentir. Ini calon bupati Ponorogo. Blandang ning kali kentekan duit. Soale ora paham. Jabatan, pangkat, awakmu dadi DPR sak. Wong kula gadah kasus kok, Pak. Sing lanang nyalon lurah ora duwe lawan, ora ana sing wani. Lah nyalon dhewe ora oleh, kudu ana musuhe. Bojone kok nyalon. Sing lanang ngalor ngidul kampanye, sing wedok mung ning omah. Begitu pemilihan sing dadi sing wedok. Lha Allah ora ngersake kira dadi, Pak. Jenengan apa ngandalke duit miliaran nganti sertifikatnya dilebokke bank. Begitu dadi gantian SK-ne dilebokke bank. Lah Gusti Allah ora ngersake dadi. Ya ora dadi. Mila nyuwun sewu, akeh wong gege mangsa. Pasang gambar ning dalan tulis pilihlah saya, ora ngapusi, ora korupsi. Kuwi mergo durung dadi ya mbuh. Diadiakno. Dilak nyuwun sewu, arepe nyalon. Apa kowe bangun dalan bantu aspal, bangun masjid bantu semen. Rada di jaluk meneh ya gelan ngen kula ana, Pak. Kabeh jaluki meneh delalah kampung kula disubuh arep maju kok jumpuan tumpak ana dhewe aku ngono. Lah kanca-kanca calak ngoten nggih, kula kandhani aku ora kenal calake sapa partene apa, aku ya ora urusan. Dengan kudu paham prinsip ini kowe Ibnu atau ilah asakan dari wonten kita. Matawakofa matlabun anta tolibu birobika walataya sara matlabun anta tolibu binapsika. Kulo niki lah wis orang duwe rasa susah, orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa nopo mawon kulo ra wedi. Kulo ngaji kali polisi, kulo nggih ngonek-ngonek ke polisi, kulo ngaji kali DPR ter Jakarta, kulo nggih ngonek-ngonek ke kulo ngomong apik lah ana eleke kulo. Kulo kulo ketemu kali Pak Kapolri Badrodin Haiti zaman sakmeten kulo ngomong ning polisi ciluk ba. Oh, moro-moro polisi ini ngarep. Iya. Asu. Dono sing model ngono kuwi. Senengane golek-golek. Tak liyane wis apik kabeh. Blereng guys, blereng. Apa itu artinya? Mata waqofa matlabun. Tidak akan pernah terhenti satu permintaan. Ketika permintaan wala tayasaru matlabun dan tidak akan pernah menjadi mudah satu permintaan. Anta talibu bila kudune para-para calak niku. Ya Allah, kula nyalak mergo panjenengan. Umpama ora dadi niku nggih karepe panjenengan. Lak kula apik manfaat DPR mang dadekke kula DPR ning yen boten enten manfaate ra usah mbok dadekke. Ya Allah, kula kedah dados ya Allah. Gusti Allah mau peksa bro, bro iso. Kula mbiyen terus niku nyalon bupati teng Tegal pertama kali. Kalah duit, kalah napa-napa mung menang kon. Kula kon ngaji. Ning nyerpe jamaah ewon kula ngomong, "Hei jamaah, lantos api pilihan yentos boten api rasa mau pilih malah dadi kok dadeke pemimpinmu mergo duwite hati-hati arrosi wal murtasi finnar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Eh ibu-ibu jenengan milih pundi nyogok napa disogok? Malah sogok-sogokan. Lah wis paham ini ku enteng Pak. Rusti umpamane, cabang cerung duwe bojo, enteng, pasrahke karo Allah. Eh, kanca-kancaku bancer, dulur-dulurku bancer. Kalau kamu memang yakin jodohmu di tangan Tuhanmu, jangan pernah teteskan air matamu di hadapan. Apa, santai wae, aku ngerti rupamu rupa PHP. Apa PHP? Perjaka hampir punah. Hai. Santai wae, bro. Mas Surabaya, seneni mbok nih. Ndang rabi, umur 35 tahun rabi-rabi. Bocah niki ra rabi ora kok mergo ora gelem rabi, mergo ora ana wong wedok sing gelem dirabi. Soale apa? Modele kaya Rusti. Modale ora duwe, modele ora mlebu. Modele ora mlebu, modale ora duwe. Lek titi. Tat. Waduh, mati ketinggalan. Tat. Ya tetap di syuting. Syutingnya di doke aja. Weh, karung ini orang ini rata kayak gini. Rah, salaman bareng. Ngerampok kok salaman. Kalau lagi ngaji di Surabaya, ada tukang syuting tak wene duit 1.000, mulai wangnya setruk. Ora, ora, ora. Langsung dibalik ya, ora, ora. Ora. Ora setro kok mengmudar. Ora ora harus. Lalu ana Nabi Muhammad. Niki kula banterke bab niki soalnya napa? Wong bulan suro kok kudune Allah malah kelangan Allah. Lah buktine wong-wong Jawa niku sing kebuangatan percayane karo Kanjeng Roro Kidul. Ngunduh mantu ora wani, ora wani. Jarene ngajak saingan Nyi Roro Kidul, mergo bulan suro Kanjeng Nyi Roro Kidul jarene ngono, lak awake dhewe mantu berarti ngajak saingan. Pertanyaan kula, yen saben Roro Kidul ki anake pira? Iya, mosok Nyi Roro Kidul ben taun meteng. Apa bojone Rusti? Ya bebas toh 1.000 kok. Aten. Ini bahaya. Pada itaqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat lighat. Bocah niki seneni karo mbok ne. Rabi le. Man gon musunat. Sunat ki lara ora dienggo apa. Nge rasa tondongen iman sabar narimo najan pas-pasan lan duwe bojo iso sabunan. Ngono ta kira, Pak. Gusti, adus adus. Oleh sabun piro kuwi? Akhirnya napa telepon kula abah? Apa le? Kula kali ibu kula pun didangu kon rabi. Tapi rono wong wedok sing gelem kali kula pripun? Apa sing kondo? Kabeh diatur nak, termasuk jodohmu. Moro ning pondok. Nggih, dolan teng Yogja. Bes. Atimu ditoto. Toto njaluk karo Gusti Allah, percaya karo Allah, ora usah percaya karo cangkeme calon. Oh. Lah percaya karo cangkeme marang tuwa, engko ana sing luwih apik biasane diwenehke wong liya. Ma tawakofa matlabun anta tolu ibu birobika wala tayasara matlabun anta tolu ibu binapsika. Lak kuen jaluk karo Allah. Apa sing ra mungkin bagi Allah le? Allah iso ndadekke wong kere langsung sugih. Contone sinten sak labah. Allah iso ndadekke wong sugih langsung kere. Contone Allah iso ndadekke wong biasa dadi raja. Contone Dawud. Allah iso ngembleki raja di wong ino. Contone Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting. Gadis rung tau rabi iso meteng. Sinten bah, mung kula persen kali ibu-ibu magetan, anu aja melu-melu Maryam. Iya iya anak kula kaya Maryam, ngapa ora duwe bojo meteng. Niku ora kaya Maryam tapi diuntal Rusti. Ora apa-apa 100.000. Allah, Allah. Mulih Rus, duit 100.000 ki mau sing 50.000 tukokno bung. Kula mok pangan raimu kaya gedhek. Dadi ra isin kowe. Akhirnya apa? Kula kedah pripun, Bah? Madep mantep, tegak lurus melu Allah. Jalu karo Allah. Ya, Bah. Kowe seminggu mulih saka kene, tahajud, hajat, salat witir, jalu karo Allah. Tenan, Bu. Wis mantep. Aku ora bakal percaya karo Allah ditawa wae. Mangkat meneh terus. Ya Allah. Kula seneng kali anake tangga kula ya Allah. Namun bilih anake mboten purun, mbokne ya ora apa-apa ya. Mbokne rondo kok. Mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen duwe bojo modele SDSB. Napa niku? Semok depan, semok belakang. Ning yen mboten wonten cukup STNK, setengah tuwa ning kenceng ya Allah. Ben bengi ngono kuwi. Mangkat meneh ya Allah, kula pengen duwe bojo mengkang modele macan tutul. Kaya mobil ibarat Isuzu Panther ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter ya Allah. Namun bilih mboten wonten cukup STMM, apa kuwi setengah tuwa meh modar ya ora apa-apa ya Allah. Dongone pol-polan pokoke. Akhirnya hari terakhir ndongone iki ya Allah kula pengen duwe bojo waton wedok ana bolongane kula purun ya Allah wis pepet tok ngopo buan le mulih itik-itik-itik ning tengah dalan bar subuhan ala kot ula lalah kula sing nyokot ula wedok misuh-misuh oh alah Gusti Gusti kula niki ndonga njaluk bojo wedok malah jenengan wenehi ula wedok dicokot ula pingsan Bu ning rumah sakit. Disinilah kemudian baik sebenarnya bagi manusia. Wa asa ang takrahu sa'a wa khairul lakum wa asa ang tuhibbu sa'a wa sar sakit ketemu kalih perawat, perawat yang delalah wedok garawan rung duwe bojo. Berhari-hari di rumah sakit, perawat seneng karo pasiene, pasien waiting tresno jalaran saka salah waiting tresno jalaran saka ra ana liyane. Anane mung kuwi tok. Akhirnya apa? Sing wedok arep ngomong karo sing lanang ora wani, masa wong wedok ngomong dhisik, sing lanang arep ngomong sing wedok ya ora wani, soale modale ra ana, modale ra mlebu. Dinti carane, ndelalah hari terakhir teng rumah sakit niku krungu lagune Ida Laila. Cinta pasti. Lho wong tuwa kok ngerti, awakmu ra ngerti, Nduk. Kowe ngerti ra? Ora ngerti lah ngerti lagune NDE kowe kelingan mantan. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi o a o e ngene cilik-cilik ngono. Lah Rusdi aku ngerti. Judulnya apa? Kimcil Kepolan. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninjar oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere kae lagu niku mesti apa 100.000 malah kaya sopir. Akhirnya apa krungu lagune Ida Laila niku lho. Rasa cinta pasti ada. Sing lanang langsung bengok. Dek, apa mas? Aku seneng karo kowe. Sing wedok ki langsung jawab. Yo, rabi pak. Dajal lagu setelah wis ngerasake enteng. Apa meneng dadi anggota DPR enteng, enteng, enteng. Mila dalu menika Rusdi dan kawan-kawan yang berkah saya doakan. Mudah-mudahan pulang pengajian dari tempat ini sikile dicokot. Masuk Pak Eko. Rabi ya Rus. Oh sampun. Karo apa kaya ngono kaya. Karo merembang. Kowe cangkeme atos kae. Bojone sing wedok lak kelon karo merem lak kurang ajar to. Sing ngomong nek aku lurus kae lurus, tukang sone Rus. Ngomong waton bener ngawur. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. enteng. Kabeh bali ning kahanan napa mawon niku la haula wala quwata illa billah. La haula niki sunahke diwaca bar ngasar saderenge maghrib. Belum matahari terbenam ping 100 jenengan amalke. Niki jasa saking dawuh Kanjeng Nabi, akan dimudahkan semua urusannya, diterima doa-doanya, akan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Napa meneh niki bulan Muharram, kuwi cara-cara kerungokno. Bulan Muharram, tobatnya Nabi dan Rasul diterima oleh Allah. Saya sebutkan secara singkat. Nabi Adam diusir saking swarga, ditompot oleh Allah teng bulan Muharram. Nabi Nuh perahunya terombang-ambing banjir bandang, selamat teng bulan Muharram. Nabi Yunus dipangan iwak, metu saka iwak teng bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar nam, selamat teng bulan Muharram. Sinten meneh? Nabi Musa dioyak Firaun, selamat teng bulan Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya di bulan Muharram. Nabi Daud diwene kekuasaan bulan Muharram. Nabi Sulaiman dadek raja bulan Muharram, sampai Nabi Sulaiman bojone 1000 teles terus. Adus terus toh. Gus Miftah bojone pinten? Namung setunggal. Nembe setunggal. Nambah napa mboten? Nunggu takdir. Tulo matamu cok. Allah. Ibu, mumpung niki bulan Muharram nyuwun kali Allah. Jenengan duwe masalah napa mawon? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah pendidikan, sak piturute. Kanca-kanca kula sing nyalek termasuk duwe hajat, mang njaluk mumpung niki bulan Muharram. Kanca-kanca polisi, ayo tirakat karo Allah. Mumpung niki uripe insyaallah ayem donyane ayem akhirate. Pun jam 2:30 pengajiane pun rampung. Jenengan kula ajak munajat bareng kali kula mung ditunggu teng Kudus, sesuk-esuk kudu tekan Kudus, donga bareng-bareng tangane ben oleh keramate Gus Dur, selawate supaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu iringane nganggo orjene tok wae. Ha, liyane ora usah. Oh, sing urung donga wis mulih tak dongake muga-muga bokonge udunen. Amin. Uripe ayem monggo sareng-sareng rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran engkang kusuk tangannya diangkat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asyam Adfatai Yaji diwal karami ya uhailal juti wal karami ya Rasulullah ya ayem mati ini kepenak lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga mayite uko sholawat Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya kerentek napa mawon nyuwun kalih Allah. Duwe dosa napa mawon tobat kalih Allah. Mumpung niki bulan Muharram Bapak Ibu. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah. Iktihajadina ya Allah. Sinten kemawon ingkang rawuh gerah nandang gerah kondur dengan paring waras ya Allah. Sinten kemawon ingkang tindak mriki atine susah ya Allah. Mugi kondur saking majelis menika dados atos ingkang bungah ya Allah. Sinten mawon ingkang kagungan hajat ya Allah, panjenengan kabul sedaya hajat-hajat kula lan sajamaah ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah. Ya Allah, nyuwun dumateng panjenengan Gusti sedaya kesaenan teng alam donya menika ya Allah. Kanthi putra putri ingkang soleh solehah, keluarga ingkang sakinah, gesang ingkang istiqomah ya Allah. Kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang mapan, ekonomi yang layak, pekerjaan yang mapan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya di bulan Muharram ya Allah, satu bulan di mana engkau buka pintu langitmu untuk menerima tobat hamba-hambamu ya Allah. Engkau kabulkan doa-doa hamba-hambamu ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini dengan segala hajatnya ya Allah, hajat pangkat dan jabatan, hajat ekonomi, hajat keluarga dan apapun itu ya Allah, selama menurutmu baik ya Allah, kabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Diwal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, ya Allah, lindungilah negara kami ya Allah. Lindungilah bangsa kami dengan rahman dan rahimmu ya Allah. Jauhkanlah anak bangsa kami dari perpecahan ya Allah. Lindungilah bangsa ini dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Bimbinglah mereka untuk membawa bangsa ini ke dalam kebaikan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah semua kami yang hadir ya Allah senantiasa rukun di dalam perbedaan yang kami miliki ya Allah. Dengan ridhamu dan syafaat Rasulmu. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya uhailal judi wal karami. Terakhir singgang langkung kusuk. Ya Rasulullah, berikan kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa padang mahsyar ya Allah. Dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Adfatayaji rotal alami. Ya uhailal sabu jagat kabeng di Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil amun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah itu mawaidhoh hasanah yang oleh Romo Kiai Haji Miftah Habibur Rahman dari Jogja, dan kita semua bisa menghayati dan mengamalkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, acara demi acara mulai awal sampai akhir sudah kita lalui. Dari kami selaku pembawa acara mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian sebuah pengumuman bahwa besok pada hari Minggu Legi, malam Minggu Kliwon, malam Senin Legi, ada pengajian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Blumbung. Sekali lagi kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa besok pada hari Minggu Kliwon, malam Senin Legi, ada pengajian di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Desa Blumbung. Kami mohon kehadirannya kepada hadirin sekalian. Dari kami akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.